godaan. Mencium harum lezat masakan, rasanya lidah ingin cicipi. Melihat blado kacang dan teri, kau lupakan semua aturan. Ahli gizi yang tampan, lesiko soal belakang. Asalkan sang perut kenyang, 82 kilogram mengundang mata untuk memandang. Menyesal benci pada sang perut, sedangkan lapar terus menuntut. Jika lawan kau sadar, nafsu makan dilawan. Bangun tidur pagi buta, lincahnya senam irama. Tak tahan kau makan tanpa sesal.